Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, yakinkan dirimu. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susahkan hatimu. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Ingatkah satu bait kenangan cerita cinta kita, tak mungkin terlupa. Buang semua angan murukmu itu, percaya takdir kita. Aku cinta padamu. Takkan ada cinta yang pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Akankah nanti terulang lagi jalinan cinta semu? Dengar bisikku, bukalah mata hatimu. Pastikan cintaku hanya untukmu. Oh, tak pernah terbesit olehmu. Aku pun takut kehilangan. Takkan ada cinta yang lain, pastikan cinta hanya untukmu. Oh, tak pernah terbesit olehmu. Aku pun takut kehilangan.